Yeah. Less top music. Gila mulai kumat, yeah. Embel macam lumut tuh mulut tolong disumbat, yeah. Jangan asal babat nanti kau salipat. Sembarang-sembarang bicara dasar bibir sabit, yeah. Tong masih baru, langkah terus maju. Satu tambah satu tong tetap bersatu. Takkan pernah ragu jadi jangan kau mengganggu. Karena kami tak pernah sibuk dengan masalah. Go, mending kau go sebelum kau molo. Jangan nego-nego nanti kita baku lego. Jaga itu moncong jangan terlalu gonggong. Ini juga orang bukan sembarang orang. Aye, bibir komat kamit macam tante-tante. Bicara banyak macam memis uang receh. Weh, stop sudahkah kata terakhir dari saya. Jangan asal bicara. Banyak bicara seperti jadi pengacara. Ungkit perkara sama arti cari masalah. Sudah terbukti lewat gestasa bicara. Dengan musik tong luncurkan lewat ritme. Mencari korban sudah jelas kalian berlaku. Terlihat kentara dalam zona baku bunuh. Hanya itu saja yang kalian bisa mengaku. Lewat jalur plastra bisa untuk kamu tempuh. Menempuh jalur keras, barang keras, top yoi bos, yeah. Banyak bicara seperti layaknya people booster, yeah. Mencari lawan itu yang orang paling tersuka. Jangan banyak bacot, selama orang bisa baku bacot. Bukan berarti tong main sogok, kita seperti ikut kamu. Selalu mogok, masih tergelar nama terkapar orang teratas. Jangan lawan kalau kamu masih batas. Jangan asal bicara. Jangan asal bicara.